wetengku senep kakean mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak deni ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Cekintung waktu kemat peduntang peduntung watu ekumat. Sampai yen sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rapian aku rapi lho gak tau kangelan pekoro sanjang pangan saben dina lancar kanggo nyambut gawe dewe-dewe cek jake kurangan aku mek nunut turu barek nunut tapi kok sekurang ae delok arek saiki cek ayu-ayu ne toleki ngalor ngidul cek gampangi dipameri duit 500 wis rusae carane toleh kenalan tak tutokno jeneng samaran kadang-kadang tak wara jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku pian dur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel rasa turu makan mulo betiku pancen jaiyo kancaku kabeh podo alok alok aku iki dulur pokoke wedok ana pedes dipukuri ae erungku wis mau kudu arek wedok kok petengan rambuté dawa prasaku arek prawan rambuté tak cekel dadak buntuté jaran aku disentik ngeblak tiba tayang-tayang ajak apa-apa kapan ngono. Oh, biasa mulai aduh mbok ayo konwes penggaweane ya gak izin bukan redek anjen aku rai gedek wes wes nilai gak kuline ya angel nilai gak turunan wong gendeng ya gak izin ngomong tok gak ngombe ya kecut sirsiran tok gak nanti kawin ya selek peok sekali mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkel mari gelis turu lho aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah kaya pecut awakku ya han eh tak titik lah nih titik alam disik saya seorang seniman asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sejak berpacaran tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran tukuleng nonek gowo opor ono tempe kok diuyai wong dunyo iki gak sak godong kelor wong dulur ipe kok diuyai gak enak tapi bujangan horor ngedol cak ono tujuan mulane bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal paling enak temanten baru isone mati nek bulan madu jam 7 sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngremet sambung aku tau tadi kemanten anyar mulo bojoku tak sayang sayang tak turokno kasur tak bantali tangan bareng aku disengkur tak tepuk kancinge lawang yang ape adekku aku seeling areke ayu katik lencir kuning nampian wong lanang mele-mele nan bareng oleh bojo tak pensiunan maling jadi ipeku tapi wis insap mari ngape barangi kang wahab bawa duwe sablek mulene jam papat bareng disuntet tak linu tutupi kecap namung semanten sairang kula sairang boten poronga rasa wong edane gak kaya aku. Ya apa sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. Ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu dhuwur wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari iki. Mari iki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho halo. Kartola. Tekon direk. Tekon di tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wuwung iku. Omong ngamun. Lah mudun teko ndi lah ngono? Kapal terbang. Lho, numpak motor mulu. Wah, kaya-kaya konlo. Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa? Lho, aku lak janginan Jakarta. Melok apa iku? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah lha apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iku lho, sepak bola. Oh, bal-balan. Lho. Olahraga iku penting banyak nih. Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tonggoe gak ono sing krungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Kon iku. Kon kayak cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen iku? Aku ono kono lak malah dadi wong buaan. Bareng pertandingan ya apa kon? Wadah-dah wes, bareng liprine dunekno prit. Kon dadi apa sih? Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wis marane wis mencel kabeh. Iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh terus ya apa terus? Bareng bal digiring mungsuh aku tenang. Wah, wis tenang kalem. Tenang kalem ae, tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya aku kaliren. Lah gak mangan dhisik. Slae ndelok slae bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genan ndi? Genan pacar turi. Lah apa bal kok colong iki? Ya iku ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Waduh, terus. Kowe tak saduk mlebu bal wong surat apa kowe. Oh. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kok niku. Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni. Isin. Awan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur? Tawur aku dewanting digepuki. Iya. Ndejak bantal terus ngelilir ngono iku. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta, Kon? Ngomong meteng-meteng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih disikno anak tak ipe nih disik mulanya untung mesti ngawil ku cepotan pisan cekang lek ngomong ya mbola soalnya gak ada ndeloni ya omahmu kok bangun? Oh, buru aja tak bangun wah tadi bangun kocone kocok apa ya? Plastik nah kocok plastik ya apa sih? Ngomong-ngomong kocok biasa kan tak delok menjeru waduh kamari telu telu sisi tuh kamar apa ruangan tamu Sing sitok kamar tidur. Sing mburi dhewe sing peteng. Kamar mayit. Lho. Kenapa kok kamar mayit tuh? Gendeng awan niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Mbok menawa nek tamu-tamu nginep. Lemari ning akeh. Lho, temen. Lemari wesi. Kaya apa? Ono sing lemari waja. Lemari waja. Lelak malih dadi wong penjara. Sintas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho, ya apa? Bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok niku. Di rumah samu oleh kuleles lho. Gak ngono. Iku lak si anyar ah, dadi anyar. Warung tak delok waduh jero wernane opo. Lho. Wis gombal opo sing kaono niku niku. Lho. Kenapa nyusut ayo opo kon iki? Kalau aku jangan mau kepetuk kau nara sarasne. Kenapa? Mau kepetuk mending jengkel nuati. Lu gak ngono, sayang ya. Omamu duduk ngarep is kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang buri. Iya. Dapurmu elek. Yo, yang ini gila. Dapurmu elek, dapurmu. Eh? Bang jangan gak murang muring, malih murang muring. Kenapa? Ya dapurmu dewi. Ngomong ngomong. Kamu kok muring muring apa? Gak murang muring. Omamu sing ngarep kok bangun. Bangun. Sayangnya bareng tak duduk nang buri dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya, Pak. Dapurmu semenen. Dadap, monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Si tak sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya rai ku iki. Oh, wong desit. Oh, ya kon wong kutit. Nek cara kutheku dapur, nek cara desiku pawon. Eh, pawon nah. Aja katik dapur lho wis pawon ngono ae lho. Cara biasa. Iya, bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen ta. Kuwi objek ah. Sore. Iya, yes, bondo sapit ta. Belum. Sapit. Mola. Lah apa? Durung nyambut gawe sprinting-printing. Iku anu sate iku. Embo nek ngono. Ngiti sate. Iya. Sing penting lah ya asile ya lo. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho kaya apa? Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae kira. Wong belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh, ya. Dikira. Iya, lah malah bongkar pasang mesin. Lah ya dikai bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. Iya, iya. Iya. Gelem kan? Gelem. Soalnya ini lho, kalau belum itu panjangnya enak. Lek belum garingan itu entek, belum telesan. Di dalam gunung, terung dino wis ngelompok bisa. Tonggo buyar. Lalu apa tonggo buyar ini? Ayo apa, dulu ambu nih. Ngomong ambu kan itu. Wadih kan ini diprotes kalau tonggo-tonggo tak? Mengganggu kesehatan nih tonggo. Ya izin. Bila nih lho, dolek balung aja sama izin gitu. Lek dagak batinnya aja lah, gak apa-apa tak? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni kan. Iya. Wedi apa kon? Ah, kirik ya apa. Wedi apane mrek kirik? Yo omong ngamu kon niku. Lah, kirik ya gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik. Ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Lek wis setengah ngantuk ya. Iya. Buntute batak enseret enseret. Kawani jan. Kawani. Kawani. Kalau yen kon kae cilik durung tau diculek wong seprapat ngono-ngono. Kenapa? Ngomong ngamuk. Eh? Nyatek, nyatek. Oh, saya ini wis. Carane. Kaya bengi. Lambu. Ono mburine jagal biasanya ono belungi sapi ya. Tempoli sapi. Iki kono mesti akeh kiri. Iya. Lah ono situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya. Uncalno njabani pager. Lho durung oleh balung itu torok dhisik. Lho lho. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo daging. Kok tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok. Lho carane tak dudukno. Iya, lek pancene iya. Dhuwitku akehan belungi yo. Iya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang jabane pager. Jabane pager ditampani kirik. Milih ndi? Kirik iku daging karo belum. Oh, omong ngamuk. Ya milih pilih daginge. Nah, mencolot nang jabane pager iya. Belum seretan seret lho. Oleh kon. Iya. Balung tarik tak seret seret. Iya. Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngun besuwel-besuwel. Iya. Daging entek iya. Guru aku lho. Omong aku. Kon diuber. Iya. Lho ya mlayu wae. Lho ambekan gak nututi. Wedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon anjene katiken nek kon ndekemmu barek ngrengo. Aku ngereng. Iya. Kirike ngereng. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana uang jiret kirik. Iya. Aku katut. Iya. Omong amuk. Dilebokno nek kamar bleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Kok omong amuk kon iku wis opo wae dicak nyambi sembarang kok kak gelem iki. Kon niku ngajak loro kan niku. Eh, ayo. Oh, sabari. Waduh, menawar ambek Kartolo. Iya, iya. Sopo rek sepurane ae? Apa? Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho. Iya, kan ini desa, desa. Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ah. Iya. Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Oh, menungso kok wedi karo kewan sih, kon? Lho iya, pada umumnya alas iku lak akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan? Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Dari wong tuto ngene, ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan, macan lak gereng ah. Iya, ngimbangan wong mesti gereng. Gereng. Iya. Dari wong tuwa-tuwa dhisik ono gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah, wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macane melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon apa? Lho, pada umumnya tawon lak ngentup. Ngentup. Lah nek wis wong diendup tawon. Lho, entup. Entup lak kari ya? Iya. Entupen. Tak bales. Iya, balesen. Tantuk. Entupen. Lah nek entupku kari. Oh, enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, awari. Lah lha pon entupe wong sok kari. Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi ati mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no. Apa salah wis? Engko tadi kon wis akeh salah. Kon akeh salah wis ngomong wis akeh salah. Mang bengi rak mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk ri. Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki. Kon ku sempel ngene kon. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah. Apa rupo arek? Eh berasa rupo janggel. Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan lho. Arek iki durung tau digaris wong ya kok ngene. Kon gak melekan? Oh, aku ono odor. Oh, melekan rewami rek. Ana apa ae lho? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak. Iya, kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan, ono sing ngantuk, ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis mulekan kepinginane. Antarane. Nduk kono badhean rek. Eh, badhe aku situk kalau sing badhe. Iya, ngono. Lho, kon tak sejarahi. Padha dadimu ya. Apa sih badhamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai kalau so badai badai aku. Kon ni durung tahu dicakar sama orang tuarik. Kon ni gula apa sih? Kon gula apa? Kon ni ngomong pribadi lah, kon orang tua itu. Kon elok elok noy. Soalnya badai badai aku gak iso. Ya apa sih badamu sih? Sejarah ini. Saya ingin ni tak badai ya. Iya iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing iringan ni oma tak cendera sing kanduk bahan ni kau pengen. Sepeda colongan ni. Colongan dan. Sepeda, sepeda aku dewe. Oh, duduk sing dhisik aja tadi kok ayo. Ayo badin ya. Wis, ayo. Tiba samik gocer gak iso sambat to apa? Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh, waduh sambat. Kon ngablok ae badimu gak masuk akal. Iki lho wong bisu. Oh, gak iso. Cek iso sambat. Wong kulak pohong. Eh, wong kulak pohong. Gak iso. Wis katok tentara terjun. Waduh, kon niku badimu ngawur. Ayo, katok. Apa? Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi. Lho arek bayi apa? Iya arek bayi. Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya tumon kon atuh-atuh ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku sitok ae wis. Apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, cocok. Soalnya gak payu, gak cocok. Katok cocok, katok apa? Mergo iku barang colongan. Wah, padha nopo barang colongan. Sikile badhen, sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Lho gak iso. Ya kon sing mliru. Lho. Ayo, papat. Gak iso. Takon wong sakmene kene sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile wolu. Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? 4. Lho, teko ngarep loro. Kok ngarep loro? Iya. Teko mburi? Loro. Piro pisan? 4. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapi ku sikile 8 arek. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki. Anjen walu kok dana. Oh, ngono srekalan to niku. PTK sikile piro wis? PTK ya loro. Ka iso. Lho. Loro. Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku. Loro. Ka iso. Piro? 6. Ka iso. Nang pitik 3. Oh iya. Iku iku telu ngiyo. Tambahno loro dadi sikile sejinah. Gede telu. Iya, kae iki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso cek nyasar-nyasar. Ayo. Dhe kedasan kisinan to yo. Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lento. Gak iso. Iku lek bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak opo? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kan iki rusak-rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon iki. Ning badan ngono dipamerno kancane. Kalah ku karo kejepit. Wis ta ngene lho, wong aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe pancene. Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lanenake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kon mah dedure nyambut gawe blas. Wes aku bendino nyambut gawe. Ya apa sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Wis aku takon ta, kon wis kawin? Ya wis, Sri. Ya wong bojomu duduk gudel. Oh. Ngene iki lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akhir iki masuk kon kok kon entuk gak ro lek. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, anake wis 6. Lah piran? Lho, 6. Heh? 6 kok gak tau ana. Jarine 5. Kono dhek silep anak ta? Ngono iku. Mati sitok. Oh, mati loro. Tak icake. Padahal iso pilanang nek ndilah dicak. Arek durung tau dipremak wong niku kok. Lho, kok menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek iki. Kanteng-kantenge hebat hebat. Lho, temen. Iya, wong iku titisan jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi cucuke gak ono. Aja meneh cocok untune lek gripis kabeh. Nek gek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago. Loncane turunan lho. Sing lanang sing kembar. Iya. Sing situk gondol situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter. Oh, cerdas. Paling enggak wis besok iki pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngono ya, lincahe nemen. Kon wis ngono jare kok karo kon. Lho, alah sing wedok iku lak sing nemen cepet cerna. Iya. Iya, waduh mbese nek golek dhuwit cepet iku. Oh, lho sapa lek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono lho oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah. Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lan. Oh, lho apa? Tapi sing penting kon jojok mangkelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro wong iso ngengeri bareng wong tuwa sembarang lak saka turunan titisan mesti ngono iya titisan kaya dhewe masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro lah masih aku lah iya lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune Pembangun enggak wani ku wis apa yo bojone waduh sing endi yo gak tau metu ah ya gak iso metu wong gak kena disuguhne tamu welek nemen iku kok tadi sik rumangsamu bojoku ku apem ngono lho lho maksud disuguhne tamu sik jeneng bojone Kartolo Kartolo dan bojone lancep irunge mbangir iya bojomu irunge kaya manuk betet Arwar, kok asalin tak ya mereka tak krikiti hari ini. Tahu metu, oh, kalau metu aja nih. Tahu metu sebisan wara tu berkerik. Mungkin sama tu dinding bung. Yang gak warna eh, ngomong kamu kan. Tapi mesti bujuku ya gak ngejok nonek maca itu. Oh, lek maca. Tahu maca itu lopo tangan si Evil barang. Kenceng ah, nyandang nganggu itu loh. Oh, berai dah berai. Oh, nek budal rapat PKK barang itu. Wes cari ikoning, rambi kuning, kudungi kuning, untune kuning. Niku seragam. Nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lah anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5. Lho nek para esuk sama selikur. Iya. Ora male keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gedhe nyeneng nang. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya. Wapang sih sana melakukan no andi langkar hak langkur. Kaya ikal nyit-nyite kok. Tapi tepe malik masih nudlon, tangan malik bisa nih. Tangan malik. Ya paten celiker. Sing tak erani bojo kena berai ke bajut. Apa? Dan papa tesuk jangan budal rapat jam itu. Terus tangi. Apa? Jari ku blak, bluk ku ngeblok gelepung tangi. gak ngerti nang gepuki gelungane. Wah wis wis wong wedoke gak apa-apa, jane wong wedoke ya seneng brae ana sing gak seneng. Ayo mak mlaku. Ngono. Iya. Iya. Disik. Lho kon dhewe disik aku. Iya, aku tak disik ya. Iya. Ayo ya. Guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki, mari seneng susah. Heh. Tak. Munawar, war, heh. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki. Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadi anak prapatan tolak-tolak kaya bido. Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel itu gak di embong ini rek di oma. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran. Wis untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo belanja, ya sing ngerti masa gak iso nyambut gawe becak rek kan iki. Enak wong becak kok becake lho. Becak umum. Bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kone gak wingi, gak mang esuk, gak saiki kon kok eker kunci. Pegecekan, pegecekan. Aku budal nang lewat tak kari si kon Dik. Kunci ku tak tinggal gak sampean gawa saiki kon takokno. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho. Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong apa? Ya sis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono maling. Duh. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Sewek mulur iku. Sewek kawung, gak ono yo telas, telas aku sing njupu. Mulai. Mulai orang itu gak gelem, jadi maling kan aku gendeng lah kan itu maksudku tak jopo, aku tak pepe, perlu ngejae kisisan terus dari pepe no endi, aku wis mumet golek gak ono peniratan bu odol ya, gendeng ya gendeng alah apa ayo ngomong, ayo ngakuan, gak ngaku, aku tak palu jitokmu kan kan itu orang wedok tatasan kan itu abas, kadung mangkel aku sewek kono tunggal e di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi peniratku, mburine. Penirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho. Terus apa? Kana dalan. Kaya ndi gak ono iku? Kana dalan. Daya. Mbok jare Yuti mang ono safari. Safari? Kancamu ya iku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayo mriyono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu dulu tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni. Kasaman kongkon ta iki. Beke dikongkon separo. Eh cek bareng malinge ngono. Beke liwat safari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja mlaku-mlaku tak tabok nduk kene iki. Wis saiki ngene. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kau nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Saya apa? Deplok glepung, Dik. Terus saya apa? Wis, gawe apem. Wis dadi apem. Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar. Siapa ya, no kasar? Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Aja ngono. Ya apa iku mati safari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ana. Iya, iya wis. Kene gak ngaku yo, ya apa carane diurus? Tegena, jadi kegeran. Pak. Kalau anak lo ya. Bisa anak gini Pak Beca. Kalau anak, mak mang melayu kok. Nandalo peratu tangki ya. ngajar tau wedok wong gandul prautu iku. Balekno lho ya. Dibet lengo-lengo titik gak apa-apa. Cekuyan. Iya iya. Iya iya. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu. Waduh, kawon preteli. Yo apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu ta ijo ngene. Heh, panjane wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Gak apa-apa, sing penting tak enteni panjenengan. Halo, Mas. Lho, Ri, ngomel ijen nang padane wong Indun ae. Dah, ya kon lelak-lelak. Kan iku lha apa ngomong sing tanpa rewang iki. Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? No, no. Cara Jawa? No. No. Apa no? Ya nutok iku. Apa perlu apa kan berarti? Oh no, kan wingi jam 8 nang kono. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duit duit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak ya. Iya. Tapi kapan no bayar arisan? Iya, aku kan mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho. Loh. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku. Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang petikmu ta? Sewek, sewek. Heh? Sewek, sewek. Iya. Sewek sapa? Sewekku. Ah, aja guyon. Lho, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, tadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Hei, aku melok ngrombol dik kono sing kok no aku goblok. Oh, termasuk kan iki ndarane aku. Ya jelas, saiki tak eling nawar. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kok nek tak lapurno dukum dhewe kon, temen. Aja ngono ri kon iku. Lah kon secara nedo terang-terangan ngene jare. Wong aku jare, jare. Aku mono wis wong lho, eh. Jare bojoku. Lah tembung jare. Iya. Tapi buktine gak ono. Gak ono. Sopo? Buktine. Lah buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon nyolong tak gak. Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku weruh dikandani to. Lah kok ndarane aku temen. Iya. Sewekmu ilang pira sih? Loro. Iya, aku sing jek. Loh, ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis lho ya montok-montok omonganmu ngene. Mewek-mewek, mewek. Gak mewek yen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jek. Apa-apa sih? Loh, ya ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso balekno. Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih? Sewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng aku niku. Lah male kidungan adane lodruk kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan. Lah perkara sepele kon gak sepele. Lho, sepele sepele. Sekarang sepele ya tak gak sepalu. Ngomong kan gede. Tak kayak gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kan? Lo nasi dukur-dukur. Kayak toh. Lentang, mendung. Ngono ini digugu. Tuek-tuek ini ngomong guyonan. Nah kupingmu tak ewer-ewer gini. Si dukur-dukur itu apa? Repot. Nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Kekoro sewek. Lo kan besok nak si ngatur. Nah. Lapor nang pak lurah disik. Oh, lurah? Lo, ya apa? Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi ini perkara lurah ya gak rupanya luramu. Lurah hanya ri. Eh, luramu hijau tak boleh. Belang telon. Lih, rumah samu kucing ya lurahku. Ya, lurah apa sih? Ya, lah, Basman. Oh, Basman. Ya, apa? Ya, lapor dik, nak banyak ini kan pelanang sejati. Pak Basman gomong, wong meneng. Tapi ya. Tapi murang-murang ngelek. Ditenono, kau nak tega ambil aku ya. Lapor no. Aku pesen ambil luramu. Apa? Ngocok mana lurah Basman sih di luar telu, ayo. Jegeran rombo lu. Nak kepetuk aku sampai nomong aku ya. Iya. Tak cokot di kupingnya. Loh, ayo. Ri. Engko tadi sik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku kon pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah. Ya, sampeno. Enten ono kene. Heeh. Ngono nek lapor bareng perkara sewek ae. Atas iki pires regane sewek. Aku iki lancangi. Wis salah iki nyumbari lurah. Saiki nek lurah teko, aku dikecek tangisan anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ae. Thank you. tambah tua tambah ayem, urip tambah tua tambah tentrem. Sebab daerah kene iku umum, gak ono ora sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok aku dadi lurah. Lah ngono dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbo aku dadi lurah iki. Aja anu kon yo. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. mulane sembarang teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip desa kene temen, aku gak tau geger barek uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah ora wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omaku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele godhong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, kulek wak lurah basman, saking sugine, soge cikar, soge bendi. Soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopo kene? Ojo anu lho, kon sing tak nyetak lho kon lho. Mendawa, oh tak wabok kalau banyak kon kok. Ngarek kok. Sampeyan ngadeg lho, Lur. Lho apa? Apa kon iki? Sampeyan ngadeg. Lho wis lho ngadeg lho. Eh? Kula jange enten kepentingan. Dadi kon iki ono kepentingan. Monggo tak apa? Lho, warek iki opo rek? Kok ku mendayo tang rampok kon niku. Ku mendayo kok trapsilae koyo ngono lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean doyol sinten? Ya opo arek kan wong tuwek kesrekalan. Kok taran tak kandani ya. Napa? Sing jarane umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Engga nek gawe gak apa ngluwak kok seret lho kaya apa kon niku. Kula kajeng lapor. Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan aku. Oh, goblok iki tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok mangsane ku anakmu ta aku iki. Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iki. Iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya, kewan. Iya, ini ya, lak jengung punawar sih. Nah, iya dah. Mulane saiki aku takon, kok dungaren, kon kok sampak teko kini. Ayo ngomong kon. Kulo kadang repot. Tadi kon mati kempot. Iku selop. Sekop. Ungkulan iki jange montrot. Ojo prikisan lho. Oh, tanwa. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek panjenengan kon iki api lapor, ayo ngomong aja cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa selase. Ning ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan. Iku malu, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atau si apa ya apa iki? Niki kulo setitik kata niku kulo niki kelangan. Kelangan. Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale menten-menten cendelone niku. Sik ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun sewek. Sewek ya. Sewek kalih. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku. Lho, wis jelas. Pun. Dadi sing nyolong sing aku. Tertangkap basah. Lho, wis ruwang arek kon. Pun. Susur. Iku lho sumur. Ngarani semur. Iku, ojo bupi aku dipak dufo iku. Aku iki mang ngomong babon. Sundur. Aduh, iki malu sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong sanjo. Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep. Lho, ya iki lho. Tak golek buku ngebal buku. Kudu dicatet. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatat, gak iso. Nggih, ya. Saiki kon tak takon lho, ngomong signal ya. Nggih, Pak. Sebab aku ro jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takon iki kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu ngguk endi? Kok lho kok plak-plak ya takon iki. Oh arek kok tak jejek rongkongmu peok kon nggo. Arek kok aboge. Lah bener omamu ngguk endi? Cara pundi nggok? Lho cara gonku takon iki. Endi? Lah saiki ndik endi? Ndik ya kan ndik ya. Ayo. Omamu ndik endi? Tandes Kidul Gang Luru nomor 48. Munawar ini arep opo? Opo-opo arep. Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman. Loh, prek kok cek grangsange kon iki lho. Ya opo sih kon iki dadakno? Wong sampean ewangi mawon. Oh, kliru omong ki, Bang. Sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar ini ono rempelune Munawarene ono prentulune Munawarene ono metuntung Munawarene ono pupune kok priye luar kok iki dadok kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngono iki ono gawene apa kula repot ngrepotno sapa sapari oh sapari ya wis jelas nek sapari iki maksine nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa ya apa ya apa ya. Sak derenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo. Lho ngumbar swara? Lurahmu sapa? Lho lho lho lho lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho lho lho lho lho lho. Lurah anyar iki. Lho lho bener-bener Basman. Masalah yo kadang ono sing ngerti. Bener wonge meneng. Iya iya iya. Muring-muring elek. Masalah iya iya iya. Mangan kloso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kan aku kesandaran kepang tapi iki. Mboten sapi ini lu mangan dam. Lah ya sapi kula ngono. Wah, murah kan iku. Tapi nek kadung murang murid. Lah, cek wedi, cek wedi kan ana cek wedi. Tak sapari no. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya, iya, iya, iya, iya. Aja Pak, Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jejeren 20. Masalah akeh rek. Tokote kupinge ngene. Kan lah gak di kuping aja cok. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang perwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Kok tak kok tak jejek gegermu kan kok. Kejlungut kok ngono. Sapari sawangane lo lo lo bok bok bok ana sing dari. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu gak aman. Lah, perlu nih sampean putus enten mriku. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Panisan, cewek luru tak dol tak rupok ne duit payu 10,000 iki mang aku nempur entek petang kintal lho malah torok tapi gak apa-apa wong barang colongan ngires tak gawe selametan supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa apa mana aku nemoni alangan dino iki waduh tepak temen iki iki tumpeng wis ono jajan pasar wis ono kari tuku kembang ambek golek menyan terus mampir nang tonggo-tonggo perlu tak undang ah budal ah nak endap buri ya riri sapari duh ana tumpeng rek wadah iki tepak iki kok tumpeng gua de temen tak inceng iwak opo ae iki iwak opo ae loh iwak pepe ada no tuh kati lapar ini ini loh, dia siapa ini aduh kok lapar nih dah loh tanganmu kusik mamile kok lapar nanggonmu kan gak ada gimana aku merenya apa nyeleondo aku wadah nyeleondo tak nyeleondo nyeleondo lapa nyeleondo tanganmu kok operasi tumpeng ini soalnya tak delok kok ada apa barang wongkul iya aku api selamatan oh selamatan dah jangan ini tentang awakmu ini aku mang wis seru eh ono wulune petik kenter nduk kali tak turu dadak nduk kene sita kon iku wong taluwak kon kok iso ngurut wulu. Wis iki apa anu nyelametin petonmu ta? Iya, supaya selamat. Wis lah iki tumpeng iki wis tak pasrah awakmu. Wis ngujubno. Heeh. Tukang ngujubno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh kari. Heh. Wong loro ae golekne sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah? Iya. Wis undang-undang, tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki. Oke ya, Pak. Iki mang sapa? Ayo. Iki ngurus urusanmu. Loh, monggo monggo. Loh, Pak Lurah. Loh, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Kowe menawa, Par? Iyalah. Ngerti kon tekaku rene. Ngerti kenduran. Ora apa. Aku rene ape ngurus safari. Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula. Loh, kon sing ngurus ya? Safari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Disana kon ya? Nggih. Urusan apa iki? Tumpeng. Loh, tumpeng ya sik kan niku. War pole urusan tumpeng ya ngasih kan Iwan. Oh, kan iku perlu tak tunjuk lho lho. Ojo pringisan kok urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan-urusan nek garo takono ta. Apa? Safari iki duwe persoalan karo aku. Ya. Lha apa? Lho, wong mari nyolong sewek kok. Sewek? Iya. Halo, lelek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ayo mulai, ayo mulai. Apa ngawur kok niku? Lho niku lho, safari. Lho, iya lho. Ayo. War. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku ini? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Eh? Mulai cilik apik ulun. Kata welek arek kene apik terusane. Pak Lurah iki belen. Bola-bola ya kan niku. Lah sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu pelaporane Munawar. Nggih. Kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangane ndak. Mati aku. Mati ndak kon iki? Lurah iki bingung adakno. Bingung ya, si aku gak bingung ngurus ulun Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sama kon gak ngakoni, lain kon. Nah, kalau ngaku ini persoalan apa? Persoalan yang ini. Kon cari nyolong CWE bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoplok dadi lurah? Dadi sabari. Ri. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean. Oh, diancam aku. Iya iya iya. Sampean kok ndarani kula nyolong cewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Garo. Mboten semerap. Iya. Bapak sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa aku percaya iki, Mare. Masalah. Kok teka-teki soal kon niku, tak mau seneng ya teka-teki soal kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong. Munawar nyolong. Kon nyolong wesek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek. Iya, ngomong ngoten to. Iya. Mboten ngomong napa-napa. Iya. Karo bau Pak Lurah. Nyolong tak gak kon. Nggih. Ku pringisan tak narik iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, nggih, gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan, pupung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, di atas iso balikno. Persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya ya. Monggo sampean kali Kartolo nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. Rezeki. Oh, ya wis ngono. Lho, anu niki urus perkara Pak Lurah. Eh, rungokno. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudan nang kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki lurah badok. Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya, iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omonganmu. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken. Sing penting, rezeki. Selametan. Ayolah. Iya. Tak pasrahno kon lah. Halo, enak. Pun Pak Lurah nggih. Iya, iya, iya, iya. Okay. Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang. Lho, ingkang nyelam. Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku? Kok krungu kula kok hengkang. Kok kon niku? Saya deres daya. Iya, iya, iya. Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Yo. Niki genang ya tenik kira. Sing dikeroyok apa sih? Kan iso jebul gak iso lho. Lek dodolan dikeroyok wong lak bisa lari. Oh iya iya iya. Lah iki akeh rezekine. Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan. Dhe sida. Ora opo cilo nek sing kene lho. Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji. Lho, sebabnya apa? Tangi dernyaur. Lah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diwulahi dereke ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu. Oh. Kaya to, ingkang awang-awang kados to? Iya. Manuk Dali. Oh, aduh. Apolo atau montor mulu layangan pedot lan ingkang wonten sak lebeti toyo. Lha iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul, pelut. Kok singgak-nggak ya apa omongan iki rek? Niku sampun ditakoni niku pun dianggep kali bener. Ambek katutne iwak cili. Ya wis gampang. Niki sembarang iwak wongkul niki meroi duluri safari. Iya iya iya. Wonten pitik wongkul, wedhus wongkul lan gajah wongkul. Sepur wongkul. Sampai ngono apa sih? Oh, mau buka lewat Joyo. Bisa lah. Oh, mau buka lewat Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah. Kados to Bansi Sarif. Apa? Hansip Sarif itu apa? Apa ngaji Baris? Bansi Sarif. Kados to Hansi Baris lah. Kuntul miber lan wong nebang. Aja lali lah tentara latihan. Niki enten jenang menir engkang diuroi nyonya menir. Air mancur, pil kita lan pil lampu. Iki gendeng kartolo. Lan iki enten jajan pasar ingkang diweroi pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda. Gak mau ning ujug gak karo-karuan iki. Pungkasane nang larangan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweroi nggih bebek, banyak babi lan jaran. Iya, iya jaran nang dedek. Ngerti. Lan iki enten jeneng pasar, jeneng apa? Jeneng abang ingkang diweroi Bank Indonesia. Bank kredit, bank pasar, bank samiun lan bank kuasa. Bank keliling. Bisa mau jemput tak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun rami lan sederek safari nggih jembaro kubure Pak. Oh lho lho. Eh, bob jembaro kubure. Dipun rewangi ndonga sak dereng ati. Iya. Ra. Niki ojo paken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten. Halo kakek. Katut goblok iki. Iki yo ndonga yo apa? Wis, iki wis diterima ya. Saya padha. Padha dibagi. Ceroyan. Gendeng. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Wis dibak dhewe. Wis saiki wis sak dure wis ya apa. Ngengke lho. Iya wis. Wis. Saksen ngono. Iya napa ora. Nah, niki tes pundi Pak Lurah? Tes lakon. Maling sapa ae? Ayo. Siji kula maling. Ha, nomor loro. Kartolo. Kapan aku nyolong? Heh. Lali. Oh, baru isin sih. Lali, aku nono ae. Lho. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Nomor telu sapa? Nomor telu Munawar. Bagus kelakuanmu. Lho, ya apa sih kon iki? Nek ngono jelas iki. Maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Lho, kon warna aku warna. Sapa apa kok dibeberno mburi? Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Aja sampai kon gak aku. Ayo nomor papat sampai. Nomor papat apa? Pak Lurah. Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggup pautno kon anggap aku maling-maling opo aku. Mboten peduli sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya opo sik kepen nyokot nang aku sik rek. Ah iki. Sak niki sampean butuh sih. Ah nek sampean Pak Lurah. Ah nek jelas malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kok nyakot Kartolo Munawar kali sampean? Dasare. Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken apa-apa, kula damel selamatan. Eh, tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki. Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno meneh-meneh ae tak lironi. Lho, Kak, gak iso wong kon sing berkat akeh rene. Aja kon balekno lho. Berkatmu tinggal ping tolu rene. Ya keliru juga mau apa. Selamat tak kemen iki. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selamatan nang bareng colongan. Nggih. Sopo sing tolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong aku desa. Wong aku kepala desa ya. Nggih. Nomor siji maling safari berangkat nggih berangkat siji rasakno kon apok sik nom tangane dawa apok wong urip tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok nomor loro Kartolo berangkat kon ya kok mangane ganteng terongoan gak mangan-mangan kone kono nomor telu Munawar berangkat kantor polisi. Nomor siji berangkat, nomor loro berangkat, nomor telu berangkat, nomor papat aku dhewe. Thank you.